Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman kathira ba'd. Seperti biasa, sebelum kita lanjutkan, silahkan di murojaah dulu hafalan matannya. Ya, ya, untuk lebih singkat, kita ulang dari ini aja. Fa'amal kasrah, ya. Fa'amal kasratu. Silahkan. Walil khafdi betul. Walil khafdi thalathu alamatin, ya. Terus? Terus? Sudah. Ya, masyaallah. Ya, baik, kita merojah bersama-sama, ya. Yaitu merojah tentang isim-isim yang ghairu munsharif ataupun la yansharif. Telah disebutkan bahwasanya isim itu la ghairu munsharif, mamnu' min as-sharaf, terhalang dari sharaf. Ya, ada dua keadaan. Yang pertama, dia mamnu' min as-sharaf karena satu illah, satu sebab. Yaitu ada berapa macam? Tiga. Yang pertama, sighah muntahal jumu' wa zanabah mafa'il, ataupun yang kedua mafa'il, ingat enggak mesti awalnya mim. Kemudian yang kedua, kalau tadi contohnya apa? Contohnya yang sighah muntahal jumu' masajidu, terus afadilu apa? Ya, masani' qanatir tananir, ya. Apalagi? Manabir dan yang lain sebagainya masih banyak. Kemudian yang kedua, ya, ta'nits maqsurah, ya. Apa contohnya? Hubla, terus dunya, quswa, surah kubra, ya, dan yang semisal itu. Kemudian yang ketiga, alif ta'nits mamdudah. Contohnya apa? Ulama'u, safra'u, sakhra'u, ya, warna-warna itu yang mu'anath bisa. Baydo, baydo, sauda, dan yang lain sebagainya seperti itu. Banyak. Apa lagi? Banyak itu, ya. Kemudian yang kedua, macam yang kedua, yang dia mamnu' min as-sharaf, terhalang karena sharaf, karena dua apa? Dua illah, dua sebab. Yang pertama kembalinya kepada apa? Makna. Yang kembalinya kepada makna ada berapa? Dua. Yaitu apa? Alamiah dan sifat. Kemudian yang keduanya, yang kembalinya kepada lafaz, itu ada berapa? Enam, ya. Ada enam, ya. Sekarang alamiah dulu. Alamiah bersama apa dia menghalangi sharaf? Alamiah dengan ta'nits. Contohnya apa? Fatimah, Hindun, terus Zainab, ya, Tolha, kemudian Hamzah. Kemudian yang berikutnya, alamiah bersama apa? Al-Ujmah, ya, bersama Ajam. Yaitu apa contohnya? Ibrahim, Ismail, Musa bagaimana? Musa juga. Semua nama Nabi itu ghairu munsharif kecuali 6. Tersusun dalam ucapan apa? Sun Syamlah. Apa? Sun Syamlah. Sad apa? Saleh. Nun. Nuh. Sya. Syuaib. Mim. Muhammad. Lam. Lut. Kemudian Ha. Hud. San. Wa'afikum. Kemudian berikutnya, setelah alamiah bersama ujumah, apa lagi? Nama bersama tarkib masjid. Apa itu tarkib masjid? Dua kata yang dilebur menjadi satu kata dan i'rabnya pada kata yang kedua. Adapun kata yang pertama tetap keadaannya. Ya, contohnya apa? Madi garib. Ini akhirnya ya, tetap di atas ya. Apalagi? Hadramaut. Apalagi? Ba'labak. Ya, apalagi? Qadikhon, ya, Afghanistan dan yang semisal itu. Kemudian yang berikutnya, alamiah nama dengan apa? Ya, tambahan alif dan nun. Contohnya apa? Uthman, Affan. Uthman, Affan, apalah? Marwan. Ya, ada syaratnya enggak ini? Apa syaratnya? Agar sebelum alifnya minimal 3 huruf. Kalau 2 huruf sebelum alifnya maka dia munsharif. Seperti apa contohnya? Aban misalkan. Ya, apalagi alamiah bersama wazan fi'il. Ini maksud dengan wazan fi'il apa? Wazan timbangan yang memang dikhususkan untuk fi'il atau kebanyakannya digunakan untuk fi'il. Contohnya apa? Ahmad. Apalagi namanya lagi? Yazid yang sering didengar ya. Ahmad, Yazid, Taghlib juga. Apalagi yang sering digunakan? Iya. Pokoknya wazan fi'il khusus kemudian digunakan untuk nama, ya, maka dia hurumun sharif. Kemudian yang udah ya, denam ini ya. Belum satu lagi. Apa? Ya, alamiah bersama adil. Ya. Adil untuk mudzakkar itu dirubah dari wazan fa'il kepada apa? Wazan fu'al. Contohnya apa? Umar dari Amir. Amir jadi Umar. Apa lagi? Iya. Zufa dari Zafir dan yang semisal itu. Kalau untuk muannats wazannya apa? Fa'ali. Iya, dari fa'ila menjadi fa'ali. Contohnya apa? Iya, Hazami dari Hazimah, Qatami dari Qatimah. Ah itu. Kemudian yang kedua yaitu apa? Wasfiyah, sifat. Dia juga bisa menghalangi isim dari sharaf tapi dengan syarat ditambahkan bersamanya ilah yang lain, sebab yang lain. Yaitu apa yang pertama? Bersama wasfiyah dengan alif dan nun. Contohnya apa? Qadban, Rayyan, Jau'an, Syab'an, Adshan, Dham'an, Kaslan. Ada syaratnya enggak ini? Syaratnya apa? Agar dia dari awal sudah digunakan sebagai sifat. Adapun kalau dari awalnya bukan sifat, maka dia musharif. Contohnya apa? Sofwan. Asal makna sofwan itu apa? Batu yang licin. Iya, sofwan. Kemudian digunakan menjadi sifat, yaitu untuk orang yang sifatnya apa? Keras gitu. Ja'ani rajulun sofwanun gitu. Datang kepadaku seorang yang keras, sofwanun. Iya. Adapun kalau sofwan nama orang, maka dia musharif atau musharif? Alam sharif ya tadi alasannya. Ya alami dengan tambahan alif dan nun. Kemudian masih ada syarat yang lain? Apa? Wasfiyah bersama apa? Wasfiyah bersama wazan fi'il. Contohnya apa? Akram, ahsan, apalagi? Afdol, banyak. Ahsan apa lagi? Ahmad. Apalagi? Apa? Kalau Ahmad bisa enggak? Bisa juga Ahmad lebih terpuji ya. Ya, apalagi? Apa Saiful? Af Ahbor. Ahbor. Enggak bisa ya. Ya. Enggak bisa kalau itu. Akbar, Ashor. Apalagi? Ya, apa syaratnya ini? Ada syaratnya enggak? Apa syaratnya? Agar dari awal sudah digunakan untuk sifat. Maka ini mengeluarkan contoh Arnab. Arnab asli katanya itu apa? Kelinci. Kemudian digunakan untuk sifat seorang yang disifati dengan apa? Kerendahan, hakir. Jani rajulun Arnabun. Arnabun. Datang kepada orang yang hina rendah. Arnabun. Munsharif dia. Meskipun sifat. Meskipun di atas wazan fi'il. Kenapa? Karena aslinya Arnab bukan sifat. Tapi apa? Nama binatang. Gitu. Kemudian syarat berikutnya apa? Wazan af'al muannatsnya fa'la, ya kan? Betul enggak? Af'al fa'la. Kemudian berikutnya wasfiyah dengan apa? Adil. Ini banyak terjadi pada apa? Bilangan-bilangan. Wazannya apa? Ada berapa? Dua, yaitu apa? Maf'al dengan fu'alun, fu'alu. Ya, wahid-wahid, satu-satu diadilkan jadi apa? Uhad atau mauhad. Ja'ani misalkan asdiqai, datang kepadaku ataupun duyufi, tamu-tamuku, apa? Uhadu atau uhada. Ya, uhada atau mauhada, hal dia mansub dia. Satu-satu. Satu-satu gitu. Kemudian kalau itsnain apa? Itsnain. Ya, masna-masna atau tsuna-tsuna. Ya. Kalau tiga-tiga maslas atau sulas-sulas. Empat-empat, arba-arba, marba-marba, ruba-ruba. Sebagian membolehkan sampai 10. Kalau 10 berapa? Ma'syar, 10-10. Ja'ani buyufi, datang kepada aku tamuku, misalkan 10-10. Maka dikatakan ja'ani, ya buyufi, apa? Ma'syar. Kalau diulang, yang keduanya taukid gitu. Misalnya ma'syar, ma'syar, yang kedua taukid saja yang keduanya. Ya. Masih ada? Ada ya, ukhor itu ya. Bukan bilangan dia, termasuk adil dari ukhra. Jadi kalau untuk satu orang itu akhor, seperti dalam contoh ja'ani rajulun akharu. Iya. Akharu, datang kepadaku orang lain. Akharu munsharif atau munsharif ini? Huruf munsharif apa ilahnya ini? Akharu ini bukan ukhra, bukan ukhra, beda ya. Akharu wazan fi'il dengan sifat kan? Af'al itu. Iya. Akharu af'al wazannya. Kalau wanita, ja'atni imra'atun ukhra. Iya, ukhra sifatnya. Kalau yang lain sifatnya itu mudzakkar akhar. Kalau yang lain ya untuk muannats apa? Ukhra. Ya, ukhra dijamakkan aja apa? Ukhor gitu ya. Ukhor diadalkan. Kalau jamaknya akhar, akharun, akharin mudzakkar. Kalau ukhra, ukhor, kalau akhar, akharin. Nah, itu sedikit tambahan saja enggak apa-apalah kalaupun masih bingung juga. Tujuan saya bukan mungkin Anda bingung, bukan. Tapi suatu hari insyaallah ketemu lagi. Ya, sebelum dilanjut ada yang mau disampaikan? Ya, Demi tadi ulang. Ya. Ya, maknanya beda. Maknanya beda. Antara itsnan dua dan itsnan itu beda. Itsnain dengan itsnain. Kalau itsnain dua, kalau itsnain dua-dua. Sama enggak kalau dikatakan misalkan ja'ani rajulani ya itsnan, datang kepadaku dua orang laki-laki dengan ja'ani misalkan abduyuf apa masna, dua-dua beda kan? Dua-dua dia datang ya, bukan dua orang loh. Banyak. Dua-dua. Iya, banyak. Ya, sudah kita lewat kan penggunaan ini bisa sebagai khobar seperti salatul lail masna, masna. Salat malam kita sudah dua-dua. Silakan dua-dua. Sebagian ulama membolehkan sampai sebelum subuh sekalipun karena disini mutlak masna, yang penting dua. Kalau udah capek witir iya. Masna bisa datang sebagai sifat ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba', Allah jadikan para malaikat memiliki sayap ya, ada yang sayapnya dua, ada yang tiga, ada yang empat, ada yang dua-dua, maksudnya banyak yang dua-dua dari kalangan malaikat yang sayapnya dua-dua. Ada juga yang 3-3 gitu. Ada juga yang 4-4 bukan satu malaikat, banyak. Gitu. Ada juga yang datangnya dia sebagai hal fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna thulatha ruba. Biasanya teman-teman hafal ini. Gimana? Ya, mana beda ya antara 2 dengan 22? Sama enggak? Silakan kamu makan apa misalkan? Makan makanan ini 22 ya. Dengan silakan makan 2, sama enggak? Soal dimakan dua dengan silakan dimakan dua-dua, sama enggak? Kalau makan dua cuma dimakan dua saja, jangan dua-dua, silakan dimakan dua-dua. Iya, silakan dimakan obatnya dua-dua sampai habis. Kalau dua selesai. Kemudian nih belum selesai nih, isim ini yang ghairu munsharif karena sebab apakah satu illah ataupun dua illah kembali munsharif kapan? Ketika dimasukkan alif lam. Seperti apa? Wa antum ma'akifuna fil masajidi, dikasro lagi. Kenapa? Kemasukan alif lam. Ya. Kalau mau tahu adalah sianya, tapi takut pusing ya usah. Kemudian apa lagi? Diidhafahkan. Contohnya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, ahsani kasro. Ya, bukan ahsana. Kenapa? Diidhafahkan. Ya, saya sebutin enggak apa-apa ya, enggak paham sekarang, pahamnya nanti barangkali. Karena isim itu ataupun karena dia isim lain yang sorif, itu dia ghairu munsharif karena keserupaan dengan fiil. Fiil ghairu munsharif kan? Bisa enggak ditanwin fiil doroba, doroban? Bisa enggak dikasrah fiil dorobi? Enggak bisa. Yang namanya isim ketika dia menyerupai ya, fiil, maka dia ghairu munsharif. Ya ilah-ilah tadi menjadikan isim itu ghairu munsharif. Kalau dimasuki al atau mau diidhafahkan, maka dia semakin mendekat dengan isim sehingga munsharif kembali. Semakin jauh keserupaannya dengan fiil. Ada sisi keserupaan dengan fi'il cuma dimasuki al. Al kan dari khusus fi'il ya. Demikian pula idhofah, maka dia kembali munsharif lagi. Kuat isimannya, kuat lagi. Ya. Yang lain. Ini terakhir selesaikan kita ya. Pembahasan macam i'rab ataupun penyebutan tanda dari macam i'rab yang ke-4. Ada? Itu nanti ditulis ya. Belum ya yang ini ya. Ya, yang dikecualikan ini. Ya. Walil jazmi sekarang. Walil jazmi alamatani as-sukun wal hadfu. Jazm memiliki dua tanda. Sedikit ya. Kalau teman-temannya rofa banyak. Apalagi nasob banyak, jar banyak, khafad banyak. Nanti istilah-istilah yang sudah berulang-ulang itu saya tulis, sudah paham insyaallah, biar nyari sendiri saja. Kayak khafad, majrur atau khafad atau jar, pilih salah satunya saja biar enggak kepanjangan ketiknya. Lain sorif juga usir terjemahkan lagi karena sudah berulang-ulang itu. Ya. Walil jazmi, jadi kalau istilah yang sudah kita lewatkan ya mungkin kita enggak tidak jelaskan lagi. Walil jazmi alamatani as-sukunu wal hadzu. Ya, bagi jazm ada dua tanda. Alamatan ini isim yang apa? Mufrad, A mufrad, B musanna, C jamak taksir, D jamak nanti salim. Musanna, masyaallah. Abisian ya berarti ya. Walil jazmi alamatan. Jazm memiliki dua tanda. Ya, memiliki dua tanda. As-sukunu wal-hadzu. Yang pertama sukun. Yang kedua al-hadzaf, pembuangan. Ya, toriqonya, cara penjelasannya seperti yang sebelumnya. Dirinci satu demi satu sesuai dengan urutannya. Fa'amma sukunu fayakunu alamatan lil jazmi fil fi'lil mudari'is sahihil akhiri. Adapun sukun, maka sukun menjadi tanda bagi jazm pada fi'il mudhari' yang akhirnya sahih. Bukan satu dari huruf ilah yang tiga. Bukan akhirnya alif, bukan pula wawu, bukan pula ya. Itu apa? Di situ tandanya apa? Jazm. Yaitu sukun. Ya, saya ulangi, sukun menjadi tanda bagi jazm pada fi'il mudhari' yang akhirnya sahih. Contohnya apa? Yajlisu, yadribu, yadhabu, apalagi? Yaktubu, yanjahu, yakhruju, silakan, yang banyak. Yas'alu, yashrabu, yakulu, apalagi? Yanzilu, turun, yas'adu, naik, yadkhulu, masuk, yakhruju, keluar, yang pasangan-pasangan kayak gitu tuh. Ya. Ini kalau majzum, itu dengan sukun, contoh ya. Kita kasih penjazm lam yang sudah masyhur ya. Ya. Yadhhabu Muhammadun ilal madrasati. Muhammad sedang pergi ke sekolahan. Yadhhabu Muhammadun ilal madrasati. Dikasih lam jadi apa? Lam yadhhab. Disukun. Lam yadhhab Muhammadun ilal madrasati. Muhammad belum atau tidak berangkat ke sekolah. Apalagi contohnya? Ayo bikin contoh. Silakan. Berlomba bikin contoh. Contohkan fi'il mudhari' yang majzum. Dengan lam saja sudah sementara ini. Lam yalid. Walam yulad. Dalam Al-Quran ada. Boleh. Lam yalid. Walam yulad. Tadinya apa? Yalidu kan? Iya. Lam yattasil. Ya bisa apa contohnya? Yang sempurna. Ada fa'il, ada fi'il, ada maf'ul. Ah itu malam yattasil bi akhiri syai, itu juga sama yattasil majzum dengan lam. Apalagi contohnya lam yakhruj Muhammadun ya dari pasar, ya belum keluar Muhammad dari pasar, ya lam yakhruj. Apalagi pokok ya lam yal'ab aliyun, Ali belum bermain. Nah, semisal itu mudah kan ya. Dalam Al-Qur'an banyak kan masalah banyak ya, dibaca coba, ada yang mau siap dari awal sampai akhir nyari. Walam yakun lahu kufuan ahad. Walam yakun, tadinya yakunu, jadi lam yakun. Iya. Apalagi kalau nama yanamu fil yanamu Muhammadun, Muhammad sedang tidur. Kalau dikasih lam jadi apa? Lam yanam Muhammadun. Dibuang alifnya. Ah, ini juga mungkin ada kaitannya dengan suraf ya. Yanamu, yanamu. Dikasih lam jadi lam yanam. Dibuang apanya? Alifnya. Kok bisa dibuang? Iya. Kenapa? Karena ada pertemuan dua sukun. Tadi kan yanam sukun tuh kan? Yanam. Sukunnya ada pada mim dan sukunnya ada pada alif kan? Yanam. Ini memberatkan. Maka dibuang huruf illah. Yanam huruf illah itu gak mau dibuang. Buang lam yanam jadi kayak gitu. Apalagi? Nah, yang misalnya itu tadi kana yakunu lam yakun. Dibuang. Tadi kan yakun. Ada pertemuan dua sukun. Sukunya ada pada wawu dan sukunya ada pada nun, maka huruf ilah dibuang. Alam yakun. Ya. Ya, lam yakunil ladzina, kecuali kalau ya, nunnya kadang dikasrah ketika pertemuan dan sukun lagi. Waduh. Apalagi nih? Lanjut ya. Wa ammal hadzu, fahamin ya sukun ya. Wa ammal hadzu fa yakunu alamatan lil jazmi fil fi'lil mudhari'il mu'talil akhir. Adapun pembuangan, maka pembuangan menjadi tanda bagi jazm pada fi'il mudhari' yang akhirnya huruf illah. Yang akhirnya huruf illah, apakah huruf illahnya apa? Alif ataupun wawu ataupun ya. Contohkan fi'il mudhari' yang akhirnya alif. Yas'a. Sa'a yas'a, berupaya. Yas'a Zaidun ilal majdi. Zaid berupaya keras untuk mendapatkan kemuliaan. Dikasih lam apa? Lam yas'a. Dibuang apanya? Alifnya. Lam yas'a Zaidun ilal majdi. Zaid tidak berupaya untuk mendapatkan kemuliaan. Apalagi yang misal radhiya, ya, misal yas'a radhiya yardha. Allah tidak ridha kepada orang-orang kafir. Ya, lam yardha Allahu anil kafirin gitu. Tapi radhiya, Allah ridha terhadap kaum mukminin. Apa bahasa Arabnya? Yardallah, pakai mudhari aja dulu ya. Radhiya yardha. Yardha Allahu, Allah ridha anil mukminin, kepada orang-orang yang beriman. Walam yardha, dan Allah tidak ridha kepada anil kafirin. Lam yardha, walam yardha. Dibuang apanya? Alifnya, walam yardha gitu. Apalagi yang akhirnya alif? Ya. Alladzina yuballighuna risalatillahi wa yakhshawnahu wa lam yakhsha illa Allah. Alladzina yuballighuna risalatillah, mereka para rasul yang menyampaikan risalah dari Allah. Wa yakhshawnahu, dan mereka takut kepada Allah. Wa lam yakhsha ahada, wa lam yakhsha ahadan illa Allah. Wa lam yakhsha. Tadinya apa? Yakhsha, ada alifnya. Yakhsha dikasih lam jadi wa lam yakhsha ahadan illa Allah, ahadan mafulnya. Ya. Yeah. Masih? Kalau sudah ganti yang akhirnya apa? Wawu. Yarju. Yarju. Misalkan yarju Muhammadun apa? Apa? Muhammad berapa? Rabba. Muhammad berapa pada Allah. Kalau kasih lam, lam yarju. Dibuang apa? Wawunya. Yad'u. Muhammadun Muhammad yad'u. Apa? Ila mengajak kepada apa? Ila al-Islam. Iya. Yeah. Kemudian ganti Zaidun. Lam yad'u. Dikasih lam apa? Lam yad'u. Zaidun misalkan. Ilal Islam. Iya. Contoh saja. Ya. Bisa dipahami ini. Apa lagi? Ya. Da'a yad'u. Dikasih lam. Lam yad'u. Habis ini kita latih irobnya. Ya. Kemudian yang apa? Akhirnya ya. Apa? Yang ya. Yamshi. Ya, jadi yamshi Muhammadun ila suqi, Muhammad berjalan menuju pasar. Dikasih lam jadi apa? Lam yamshi gitu. Ya, apalagi yang spesial itu? Yajri berlari. Yajri Muhammadun fi syari' misalkan. Lam yajri. Yajri al-ma misalkan. Air mengalir ya, bisa mengalir atau lari. Apalagi? Yarmi. Ya, lam yarmi. Apalagi? Ya, yu'ti lam yu'ti. Yu'ti lam yu'ti. Ah, sekarang coba kita latihan Arabnya ya. Tadi dulu, yang pertama, contoh dari apa? Sukun sebagai tanda dari jazm. Di mana tadi? Pada fi'il mudhari yang sahih akhirnya. Seperti yadhhabu Muhammadun ilal madrasati. Ini i'rabnya jelas ya. Dikasih lam. Lam yadhhab Muhammadun. Ya, bagaimana i'rabnya? Lam yadhhab. Lam harfu jazmin wa qalbin wa nafyin. Ya, nanti insyaallah ada bahasa yang khusus. Sementara jazmin aja lumayan. Ya, jazmin. Terus yadhhab fi'lun mudhari'un majzumun bi lam. Dijazmkan oleh lam. Wa alamatu jazmihi as-sukun, gitu aja. Ya, kemudian tadi yang kedua, ya, lam yardha Allahu 'anil kafirin. Lam harfu jazmin, ada tiga namanya. Jazmin menjazmkan, qalbin karena membalik maknanya tadinya mudhari dimasuki lam jadi madhi. Kemudian yang ketiga penafian. Kemudian yardha fi'lun mudhari'un majzumun bi lam wa alamatu jazmihi hadfu ya hadfu harfil illah ataupun hadfu al alif, boleh juga pembuangan alif gitu. Yang kedua, yang ketiga contohnya. Yad'u lam yad'u. Bagaimana? Lam yad'u, lam harfu jazmin wa nafyin wa qalbin. Yad'u fi'lun mudhari'un majzumun dijazmkan oleh lam. Wa alamatu jazmihi apa? Hadfu harfil illah. Atau langsung aja boleh hadfu al-wawu, pembuangan wawu. Ya, kemudian lam yamshi Muhammadun. Bagaimana? Lam harfu jazmin wa nafyin wa qalbin. Yamshi fi'lun mudhari' majzumun bi lam. Wa alamatu jazmihi hadfu, pembuangan apa? Ya, harfil illah, ataupun langsung aja boleh hadfi al ya, pembuangan ya. Perlu tulis enggak? Ya, sama tulislah. Ya, tambah. Yakhruju Muhammadun ibn Zaidun. Ya. Yakhruju Zaidun apa ya, Bang? Beda aja. Zaid sedang keluar. Irobnya ini gimana? Kayak gini sudah lewat ini. Yakhruju fi'lun mudhari' marfu' li tajarrudihi min al-nasib wal jazm wa alamatu raf'ihi al-dhamma al-zahira 'ala akhirih. Kemudian Zaidun fa'il marfu' wa alamatu raf'i al-dhamma al-zahira 'ala akhirih. Kan kasih lam. Jadi apa? Lam yakhruj. Ya. Zaidun. Ya. Lam harfu jazmin, harfu apa jazmin, terus qalbin, nanti coba ada bahasanya khusus qalbin wa naf sanafin. Yakhruj fi'lun mudhari' majzumun bi lam wa alamatu jazmihi as-sukun. Zaidun sama fa'il marfu. Meja apa yang berikutnya? Yas'a. Yas'a Zaidun ilal majdi. Zaid berupaya bersungguh-sungguh mendapatkan kemuliaan majdi. Yas'a Zaidun ilal majdi. Ya. I'rabnya bagaimana ya, Pak? Fi'lun mudhari' marfu' li tajarrudihi minan nasib wal jazm wa alamatu raf'ihi al muqaddaru ala al alif mana min duhuriha apa at'azur. Kalau mau dijelaskan ya na mu'tal, ya mu'talul alif, mu'tal dengan alif. Nah, sekarang ngasih lam, jadi apa lam? Apa yang dibuang? Ya alifnya. Yas a gitu. Yas a ini ya sama ya. Irobnya bagaimana? Lam harfu jazmin wa qalbin wa nafyin. Yas'a fi'lun mudhari'un majzumun bi lam. Dijazmkan. Wa alamatu jazmihi hadfu, hadfu itu pembuangan harfil illah, huruf illah. Atau langsung aja membuang apa? Alif. Hadfu al-alif, boleh gitu ya. Nah, yang kedua apa? Wawu yad'u. Yang sering dipakai aja ya. Yad'u itu apa? Berdoa. Alif, kalau berdoa enggak pakai ilah, kalau mengajak pakai ilah. Yad'u Zaidun Allaha. Zaidun Allaha. Zaba Zaid sedang berdoa kepada Allah. Irobnya bagaimana? Yad'u fi'lun mudhari' marfu' li tajarrudihi min an-nasib wal jazm 'alamatu raf'i ad-dhamma al-muqaddara 'ala al-waw atau 'ala akhirih boleh. Kemudian apa yang menghalang munculnya dhamma mana min dhuhuriha? Al-siqal. Asyikol, kenapa? Karena akhirnya wawu berat gitu ya, da'u. Bisa, cuma berat. Ya, kasih lam. Lam apa? Tulisannya jadi beda, aspetal dengan wawunya. Lamnya da'u, ini sama. Irobnya bagaimana? Lam harfu jazmin wa qalbin wa nafyin da'u fi'lun mudhari' majzumun bi lam. Wa alamatu jazmihi hadfu al-wawi, boleh. Ataupun hadfi harfil illah, boleh. Zaidun tetap fa'il, Allah ghaful bih, tetap. Satu lagi, yarmi. Apa yang enak yang sering? Yamshi. Iya. Yamshi Zaidun ila masjid. Ya. Irami bagaimana yamshi? Yamshi fi'lun mudhari marfu li tajarrudihi min an-nasb wal jazm wa alamatu rafi'al apa? Ad-dhammal muqaddaru 'alal ya. Mana min ghairiha? Yamshi as-siqal. As-siqal semua. Pokoknya kalau akhirnya iya dengan nahwu siqal. Jika silam. Jadi apa? Nah, pendek jadi lam yamshi. Lam yamshi dibuang ianya. Ini sama, ini sama. Nah, kita pahami. Kita ulangi lagi. Ya. Jazm memiliki dua tanda. Yang pertama sukun, yang kedua pembuangan. Adapun sukun, maka sukun menjadi tanda bagi jazm pada fi'il mudhari yang akhirnya sahih, bukan huruf illah yang tiga. Adapun hadaf pembuangan, maka dia menjadi tanda bagi jazm di dua tempat pembuangan ini. Yang pertama, fil fi'il mudhari'il mu'talil akhir, pada fi'il mudhari yang akhirnya huruf illah. Apakah akhirnya alif huruf illahnya seperti yardha, yas'a, ya. Ataupun wawu, suyad'u, yarju, ataupunnya yamshi, yajri, pokoknya ya fil mudhari yang akhirnya huruf illah mesti ketika dijazmkan dengan membuang huruf-huruf illah ini. Kemudian tempat yang kedua dari pembuangan sebagai tanda dari jazm adalah fil af'ali allati raf'uha bi tsabatin nun, pada fi'il fi'il yang dia ketika rafa' dengan menetapkan nun, yang simpelnya disebut dengan apa? Al af'alul khamsah. Jadi tempat berikutnya dari pembuangan sebagai tanda dari jazm adalah pada fi'il-fi'il yang lima. Kalau ditanya, apa sih definisi fi'il-fi'il yang lima itu? Jawabannya apa? Setiap fi'il mudhari yang akhirnya bergandengan dengan aliful itsnain, seperti apa? Yadhabani, tadhabani, atau wawu jama'ah, seperti yadhabuna, tadhabuna, ataupun ya al-mukhatabah, seperti tadhabina. Ini fi'il-fi'il yang lima ini ketika majzum dijazmkan dengan apa? Membuang nunnya. Contoh ya, untuk antuma dulu ya. Antuma, ya. Ya zaidani, kalian berdua wahai Zaidan, ya. Lam tadhaba, ya. Ilal masjidi. Kalian berdua wahai dua Zaid, ya. Lam tadhaba ilal masjidi, belum berangkat ke masjid. Tadhaba, sebelum dimasuki lam bagaimana? Tadhabani. Dimasuki lam jadi lam tazhaba. Kalau kita erop bagaimana? Lam harfu jazmin wa nafyin wa qalbin. Tazhaba fi'lun mudhari'un majzumun bi lam wa alamatu jazmihi hadfun nun, gitu loh. Hadfun nun. Iya, kalau mau dikasih ni apa juga boleh ni apa ni? As-sukun ya apa? Min al-afal khamsah. Kemudian alifnya erop bagaimana? Lam tazhaba al-alif biasa, dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahal rafin fa'il, semuanya sama i'rabnya ya, alif wawu ataupun ya sama i'rabnya ya, seperti itu dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahal rafin fa'il ya. Kemudian antum ya zaiduna, kalian wahai para zaid ya, apa? Lam tadhhabu ilal madrasati ya. Tadhabu, sebelum dimasuki lam apa? Tadhabuna. Dimasuki lam, maka dibuang apa? Nunnya, menjadi tadhabu. I'rabnya sama seperti tadi. Lam, harfu, nafin, wajazmin, waqalbin. Kemudian tadhabu, fi'lun mudhari'un majzumun bi, lam, walamatu jazmihi, hadfun nun. Gitu. Wawu seperti biasa. Dhamir mutasil, abni ala sukun, fi mahalli rafin, fa'il. Gitu. Ya. Anti, ya Fatimah. Lam tadhhabi ilal madrasati. Ya. Sini kita irob yang menjadi pembahasan kita saja ya. Lam tadhhabi, sebelum dimasuki lam, anti tadhhabina. Artinya anti tadhhabina ilal madrasati. Dikasih lam, anti lam tadhhabi ilal madrasati. Madzum oleh lam. Tanda jazmnya apa? Membuang nun. Adapun niatnya, dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli rafin fa'il. Ah. Silakan sampai di sini. Barangkali ada yang mau ditanyakan, telah sempurna dengan ini penyebutan dari apa? Empat macam i'rab beserta apa tanda-tandanya. Ya. nanti untuk pertemuan berikutnya ringkasan. Jadi globalnya dari rincian yang telah dilewatkan. Tadi rincian selain disebutkan globalnya, sehingga lebih memantapkan apa yang antum telah hafalkan dan telah pahami. Ya, silakan ditanyakan. Ada yang kurang jelas dari pembahasan awal sampai yang terakhir, silakan. Barangkali ada yang kurang paham atau minta diulang. Ya. Sekarang antum sudah alhamdulillah bertambah ilmunya kan? Ya. Sekarang sudah tahu apa itu al-kalam. Ya, macam-macam kalimat juga sudah tahu. Pembagian kalimat, ada isim, ada fi'il, ada huruf, sudah tahu. Tanda-tanda masing-masing sudah tahu. Macam-macam i'rab sudah tahu. Ya. Tempat-tempatnya sudah tahu semua. Ini insya Allah sangat membantu pembahasan berikutnya. Ya, sangat membantu pembahasan berikutnya. Ya, silakan. Kalau belum paham, tanyakan. Ya, paham semua ya. Ya, setuju kalau diam dianggap sempurna pemahamannya. Hah? Enggak setuju ya? Ya, ya nanya. Berarti kalau diam dianggap enggak paham atau paham nih? Ya, cukup ya. Subhanallah, hamdik, syukur la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.